biarkan ku mencintamu. Aku tak bisa jauh darimu. Kau tak buatku menyayangimu. Cintaku ini bukanlah cinta yang hanya sekadar kata-kata. Cintaku ini abadi untukmu selamanya. Cepat serahkan orang, jangan cepat serahkan, serahkan.